karse soce bila pon pekatang ate datunya poe melambede iate metum bede mimpi tera nyonare kita datunya poe eden te akar longa eden te akar longa jika kalah bengula Ate, palo.